Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fillah, a'azani wa a'azakumullah, kaum muslimin sekalian yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali tak bosan lisan kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di khairul biqa, di sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini, yaitu Masjid Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka memanfaatkan sisa umur kita untuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan hal ini adalah merupakan hakikat hikmah penciptaan kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kita lakukan ini, yang Allah berikan taufik kita, ya, yaitu duduk bersimpuh di salah satu masjid Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sebuah kemuliaan, keagungan yang wajib dan wajib kita syukuri, wahai kaum muslimin. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya mengikatkan diri saya dengan dan juga kaum muslimin sekalian untuk kita banyak memanfaatkan sisa waktu hidup kita ini untuk banyak-banyak beramal saleh. Dikarenakan inilah bekal kita. Dengan amalan saleh inilah sebagai bekal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya orang yang cerdas berusaha untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya manakala dia akan melakukan perjalanan yang panjang. Yang telah kita ketahui bersama bahwa dunia ini sebagai transit saja bagi kita, yang kelak kemudian hari kita akan menuju Darul Qarar, negeri keabadian. Oleh karenanya ketika kita melaksanakan sebuah amalan saleh, ya, kita teringat dengan sebuah nasihat dari Imam Al-Hasan Al-Basri, imam di zamannya yang terkenal dengan ilmu dan ketakwaannya. Beliau menasihatkan dalam sebuah salah satu untaian mutiara nasihat beliau. Beliau mengatakan, Al-jaza al-hasanah al-hasana ba'daha wa uqubah sayi'at as-sayi'ati ba'daha. Ya. Artinya adalah ketika seseorang melaksanakan sebuah amalan soleh, maka sebagai balasan dia terhadap melakukan amalan soleh itu akan ikut amalan-amalan soleh berikutnya. Contoh sekarang kita mau melakukan talabul ilm, menuntut ilmu syar'i ke masjid ini. Kita berwudu, itu amalan soleh. Kita menuju tempat taklim, pengajian, amalan soleh. Sebelum kita duduk di masjid, kita tunaikan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, amalan soleh. Kemudian duduk kita mendengarkan pengajian, amalan soleh. Setelah itu kita dapat ilmu, amalan soleh. Kemudian kita mengamalkan ilmu tersebut, amalan soleh. Kemudian kita dakwahkan nama ilmu yang kita dapat, amalan soleh. Sampai kemudian kita masuk kubur dan ternyata banyak manfaat dari apa ilmu yang kita dakwahkan, subhanallah, amalan soleh. Oleh karenanya, ya, saya mengingatkan diri saya pribadi dan kaum muslimin sekalian, manakala berpeluang untuk menjalankan amalan soleh, jangan sia-siakan. Sebaliknya, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, al-uqubah, hukuman bagi yang menjalankan kejelekan adalah apa? Sayyati ba'daha, maka kejelekan berikutnya. Jangan bermudah-mudahan untuk kita kemudian jatuh pada dosa, pada pengingkaran, ya, pada kemaksiatan. Jangan. Karena apa? karena akan diikuti nanti dengan kejelekan berikutnya. Hal ini senada sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ya. Beliau menyampaikan dalam salah satu kitabnya bahwa a'malus salih laha akhwat wa a'malus sayyi'at laha akhwat. Namanya amalan soleh itu mempunyai saudara-saudara. Ya. Manakala ini dikerjakan, maka ini pun akan dikerjakan. Ini pun akan dikerjakan, maka itu pun akan dikerjakan. Dan sebaliknya, amalan sayyi'at, kejelekan juga punya saudara-saudara. Ketika ini dijalankan, riba dijalankan, maka kedustaan ada, maka uang haram itu berakibat pada keluarga, pada saudara, pada kita, dan lain-lainnya. Kejelekan terus berantai. Berantai. Dari satu kejelekan. Oleh karena saya nasihatkan pada semuanya. Ya, hati-hati ketika kita kemudian di hadapan kita mau berbuat dosa kita. Ingat dengan ini. Dengan ini. Jangan bermudah-mudahan. Oleh karenanya ketika kita berpeluang untuk menjalankan amalan soleh dalam bentuk apapun, semangat. Karena ingat. Tadi amalan dan nasihat dari beliau. Amalan soleh lahir dari berikutnya. Amalan soleh lahir berikutnya. Masya Allah. Ya tentunya hal ini adalah dalam rangka kita menjalankan ya, nasihat dari para ulama untuk kita mempergunakan waktu kita semaksimal mungkin untuk amalan soleh. Kisah berikutnya di zaman Al-Imam Qadhi Iyad. Ya. Al-Imam Qadhi Iyad. Beliau salah satu ulama di zamannya. Ya. Saat itu suatu hari beliau bertemu seorang kawannya. Kemudian ditanya kawannya itu, "Kam umruka?" Berapa umurmu? Kata Al-Imam Qadhi Iyad. Beliau menjawab temannya, "Situ nasanah, 60 tahun. Katanya. Kemudian kembali, ditanya kembali oleh Al-Imam Qadiyat. Ya. Umurmu 60 tahun, sebentar lagi engkau akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaget orang tersebut. Lalu dia beristirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Diingatkan oleh Al-Imam Qadhi Iyad. Kaget. Kemudian ditanya lagi, "Hal ta'rif ma'na hadza?" Maksudnya apa? Apakah engkau tahu makna dari yang kau ucapkan tadi? "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dia jawab, "Tidak tahu." Lalu dia diberi ilmu oleh Imam Qadhi Iyad bahwa makna yang kamu diucapkan "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" adalah "Inna lillahi 'abdun", ya, sesungguhnya milik Allah lah hamba-hamba itu, ya, "wa ilaihi turja'un", ya, dan maka engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat hal itu, temannya kaget, mengerikan, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu karena memang bersahabat dengan para ulama, bersahabat dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang abid, orang-orang yang ahlul ibadah, dia bertanya, "Kaifa najah?" Bagaimana aku bisa selamat? Ya. Nanti ketika ditanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kaifa najah?" Bagaimana jalan keselamatannya? Kata Imam Qadiyat, "Sahlah." Mudah, katanya. Subhanallah. Dibikin tertarik. Mudah. Padahal umurnya sudah berapa? 60 tahun. Ya. Oleh karena yang sudah mencapai umur segitu, alarmnya sudah bunyi ini. 60 tahun. Kemudian kata Al-Imam Qadiyat sampaikan, jalan keluarnya adalah tub ilallah wa ahsin ma baki. Yaitu apa? Tub ilallah. Bertobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari kejelekan-kejelekan yang telah engkau bertobat. Ya. Diharapkan dengan tobat ini Allah ampuni. Ya. Selesai. Kemudian wa ahsin ma baki. Kemudian sisa hidup kamu ini gunakannya lebih baik. Ya. Sisa hidup kamu gunakan yang lebih baik. Gunakan, gunakan. Adapun yang telah lalu, kamu banyak bertobat. Kamu banyak bertobat. Oleh karenanya dari kisah ini bisa kita ambil ibrah. Ya. Sebagai mukadimah majelis kita pada sore hari ini. Bahwa manakala kehidupan kita sekarang ini, kita tidak bisa memungkiri kehidupan kita hari demi hari berlumur dosa, berlumur kemaksiatan, ya, secara sengaja atau tidak sengaja. Kita ambil contoh saja dari satu anggota badan yang merupakan bagian kecil dari tubuh kita, yaitu apa? Lidah. Sudah sekian cabang dosa yang bisa muncul dari kita. Al-kadzib, dusta. Yang sekarang kita lihat dusta seolah-olah jadi biasa. Namimah mengadu domba. Al-ghibah menggunjing. Ghis menipu. Dan lain-lainnya muncul dari satu bagian ini. Belum mata, belum telinga, belum tangan, belum kaki, belum hati. Sekian banyak muncul dari ini. Muncul. Oleh karenanya, tub ilallah, kata al-imam al-qadi'iyat. Bertobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum terlambat. Ya. Dan wa ahsin ma baki. Yang sisa hidup ini yang ada ini perbaiki. Terus perbaiki, perbaiki, perbaiki. Nah insyaAllah, dengan ini, dengan kita banyak mengkaji ilmu agama, dengan mengetahui halal haram, mengetahui sunnah bid'ah, mengetahui tauhid syirik, mengetahui al-haq wal batil. Insyaallah sebagai dalam bentuk menjalankan nasihat al-imam qadiyat ini, yaitu ahsin ma baqi. Apa-apa kita perbaiki, apa-apa yang telah yang akan datang ini, yang akan kita jalani dari kehidupan. Benahi diri kita manakala ada kekurangan maksiat dan lain-lainnya. Benahi keluarga kita, mulai dari istri dan anak-anak. Bila memungkinkan benahi tetangga, masyarakat dan lain. Dalam bentuk ahsin ma baki. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai tazkir, ya, pengingat bagi kita manusia yang banyak lalai. Ya. Tentunya yang paling utama saya mengingatkan diri saya pribadi, ya, kalau memang ternyata bermanfaat bagi yang mendengar, alhamdulillah. Kajian kita pada sore hari ini yang telah sebagaimana telah mungkin terinformasikan kepada antum semua dan antuna sekalian, insyaallah pada sore hari ini kita akan meneruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada kajian yang terakhir, entah lupa saya kapan terakhirnya. Abu Dhiya, enggak tahu ya, kapan. Sekian bulan lalu yang jelas ya. Iya, sekitar 2 bulan yang lalu kita telah membahas ya terkait dengan ayat-ayat dalam bab al-mujahadah. Kesungguhan dalam menjalankan amalan saleh. Insyaallah kalau saya tidak lupa, ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sedikitnya telah kita singgung. Nah, oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan memasuki ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Baik, kita akan masuk pada hadis yang pertama. Fal awwalu, hadis yang pertama yaitu hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. semoga Allah meridhai beliau. Al, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ya. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, faqad adzantuhu, aku umumkan bil harbi, dengan peperangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi. Ya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi. Afwan, ada yang tertinggal. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ya. Dan tetaplah seorang hamba itu, ya, menjadi baik manakala dia terus mendekatkan kepadaku dengan hal yang nawafil, hal-hal yang sunnah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Dan manakala aku sudah mencintai dia, maka aku menjadi pendengarannya, ya, sebagai petunjuk, ya. Alladhi yasma'u bihi, di mana dia jadikan pendengaran itu sebagai petunjuk. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, ya, dan aku menjadi penglihatannya sebagai petunjuk dari penglihatan dia. Wa yadahu alladhi yabtisu biha, ya, dan aku menjadi tangannya yang dia lakukan untuk melawan. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya di mana dia melangkahkan kakinya. Wa in sa'alani a'taituhu, ya, manakala dia meminta padaku, maka aku akan beri, aku kabulkan. Wala in ista'azani la'a'izzannahu, ya, dan manakala dia meminta perlindungan padaku, maka aku lindungi dia. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Nah, itu hadis yang akan kita bahas pada sore hari ini. Ya, yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Agar lebih selamatnya kita, ya, kita baca. Kita ambil faedah penjelasan hadis ini yang diambil oleh, yang dijelaskan oleh salah satu imam di zamannya juga, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Beliau di kalangan insyaallah kita tidak asing sebagai seorang imam, ya, yang mempunyai ilmu yang sangat banyak, dan umur beliau berbarokah dengan menyebarkan ilmu yang banyak dan kesungguhan beliau, ya, dalam berdakwah. Ya. Saya nukilkan sebuah kisah bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kesungguhan beliau. Dikisahkan dalam suatu hari, ya, beliau menjadi salah satu penduduk di Saudi, ya. Suatu hari, karena beliau ulama, diundang rekaman ceramah pada sebuah studio radio waktu itu. Kebetulan bertepatan jam rekamannya jam 1 malam beliau rekamannya. Apakah kemudian beliau nolak? Aduh, tidak, saya sudah capek. Beliau sepuh waktu itu, berjenggot sudah, berliah putih. Kadang kita yang masih muda aja misalkan dihadapkan pada situasi seperti itu, memilih apa kita? Memilih apa? Tidur, istirahat. Tapi semangatnya beliau kala itu, iya, beliau kabulkan. Jam 1 malam beliau rekaman. Dan di saat rekaman ceramahnya, rasa kantuk yang sangat mendatangi beliau. Sampai sang penyiar ini, sudah ya Syekh, antum berhenti saja, kita teruskan besok. Apa jawaban Syekh? Dikasih kesempatan itu. Kalau kita dikasih kesempatan itu, betul, besok aja lagi. Beliau tidak. Teruskan. Oh Syekh, antum sudah ngantuk, sudah capek. Tidak. Bolehkah saya rekamannya sambil berdiri, tidak duduk? Loh kenapa Syekh? Untuk menghilangkan kantukku. Boleh-boleh Syekh. Akhirnya mikrofonnya dipasangkan. Beliau rekaman sambil berjalan untuk menghilangkan ngantuknya jam 1 malam. Sampai selesai. Rekaman ceramah agama itu selesai. Beliau pulang. Subhanallah. Kita bisa teladani bagaimana semangat beliau. Di saatnya semangatnya para ulama. Dalam menyebarkan kebaikan. Dalam kondisi beliau sudah sepuh. Sudah sepuh beliau. Sudah tidak muda lagi. Jam-jam 1 malam lagi di saat banyak orang sedang istirahat pada umumnya. Semangat. Apa yang bisa kita ambil faedah dari kisah ini? Kita bisa meneladani bagaimana semangatnya Syekh dalam menyebarkan kebaikan. Dalam kondisi beliau sudah sepuh. Apalagi kita kalau yang masih muda. Apalagi mungkin di saat waktu-waktu yang senggang, tidak di tengah malam. Waktu pagi, siang, sore, mungkin badal isya. Subhanallah. Dan kenyataan ini kita tidak menyampaikan kebaikan, hanya menerima kebaikan saja, ya, mendengarkan saja. Terkadang masih terlambat. Oleh karenanya itu koreksi bagi diri-diri kita. Manakala kita sering terlambat dalam mengikuti kajian, gitu. Ustaznya yang terlambat, yaitu yang jadi masalah. Kalau karena datang duluan, pas mad'unya tidak masih sedikit kan repot, gitu. Jadi nanti akhirnya mendengar rekaman. Oleh karenanya kita saling mengingatkan. Di saat memang sudah kita umumkan jam 4:30, mari kita menyemangati diri-diri kita untuk kemudian hadir tepat pada waktunya untuk meraih majelis ilmu sebagaimana tauladan yang diberikan oleh para ulama. Ya. Semangatnya dalam menyebarkan kebaikan, menerima kebaikan seperti itu. Baik. Apa kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Naqal al-mu'allif rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Sang pengarang yaitu Al-Imam Nawawi menukilkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah taala man 'ad li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, ya, maka aku umumkan peperangan. Al-mu'adah ya al-muba'adah. Namanya permusuhan itu ya saling berjauhan, kata Syekh. Wahya diddul mu'alah. Namanya permusuhan itu lawan dari loyalitas. Saling mencintai, saling menyayangi, ini permusuhan. Wal waliyyu bayan Allah azza wa jalla fil qawlihi, dan adapun wali, nah ini kita perhatikan ya, mulai dari start ini kita fokuskan. Karena apa? Sekarang banyak klaim itu, sana ada wali Allah, sini itu ada wali, sini ada wali gitu. Ini ada kuburan wali yang baru ditemukan tahun sekian, ini ada nih, ayo datangi. Wah, itu ada wali yang sudah ratusan tahun kuburannya, ini petilasannya ya, ini peninggalannya. Wali, wali, wali, wali. Kalimat ini kalimat yang membumi di kalangan masyarakat kaum muslimin Indonesia. Apakah benar apa yang mereka pahami dari kata wali ini? Nah, kita bisa menjadikan ini ilmu kita sore hari ini sebagai barometer, sebagai timbangan ya, untuk mengukur istilah pada saudara-saudara kita ini, apakah benar? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa kata wali itu, wali Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri sudah menjelaskannya ya. Fi qawlihi, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Surat Yunus ayat 62. Kemudian definisinya pada ayat berikutnya, yaitu surat Yunus ayat 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ah, ini. Jadi namakan wali, ya. Yaitu mereka-mereka yang apa? Yang mereka beriman, wa kanu yattaqu. Dan mereka ini orang-orang yang bertakwa. Itu wali Allah. Ya. Apa sih takwa? Nah, sebagaimana kita tahu, takwa adalah orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Nah, dari sinilah kita barometernya bisa melihat bagaimana mana apakah ini orang wali Allah apa bukan. Apakah ini tipe orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya orang ini adalah orang yang memang suka membenci syariat Allah, bahkan mencaci maki syariat Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan manusia dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini ukurannya. Kita bisa melihat. Jangan terpesona, tertipu dengan label-label, ya, yang sifatnya itu merupakan label-label keagamaan. Ya. Jangan. Tapi kita harus tahu, ya, dengan ini, dengan ayat ini, ya, kalau kita memang termasuk di sunnah, kita berpegang pada sunnah, pada Al-Quran, ini timbangannya orang dikatakan wali. Ya. Yaitu apa? Yaitu orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, haulahum awliya Allah, kata Syekh. Inilah mereka-mereka ini wali-wali Allah. Alladzina amanu. Yang mereka-mereka ini beriman. Ay haqqaqul iman fi kulubihim. Bikulli ma yujibul iman bih. Yang mereka betul-betul mewujudkan keimanan dengan hati-hati mereka pada setiap yang merupakan kewajiban dalam masalah keimanan. Wa kanu yattaqun, kata Syekh. Mereka ini orang-orang yang bertakwa. Ini sebagai barometer, sebagai ukuran orang mau dikatakan wali apa tidak. Ya. Kita sudah bisa melihat sekarang. Manakala ternyata orang tersebut sibuk dengan maksiat, sibuk dengan pelanggaran, kemudian ternyata disebut wali, ya, ini sangat ironis, bukan timbangan syar'i. Dia wali Allah. Lihatlah, makamnya diziarahi ribuan orang. Tapi kita tahu dalam kehidupan sehari-harinya, peri kehidupannya seperti ini. Maksiat demi maksiat dia jalani. Bahkan dia benci dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia orang bertakwa? Jelas jawabannya bukan. Ya. Nah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini penting. Paragraf ini sangatlah penting yang perlu kita pahami setelah ini. Walaysat wilayatullah Subhanahu wa taala ta'ti bidakwa, kata Syekh. Bukanlah kewalian, ya, kewalian dari Allah Subhanahu wa taala itu datang dengan apa? Dengan klaim. Ya. Dengan klaim bahwa apa? Maksud klaim itu yaitu didakwahkan, saya ini wali Allah. Kami wali Allah. Kelompok kami wali Allah. Tidak dengan dakwah. Ya. Apa kata Syekh? Kama yaf'alu ba'dul dajalin alladzina yamahuna 'alal 'amah bi annahum awliya lillah, ya. Kata Syekh, sebagaimana apa yang dilakukan sebagian orang-orang pendusta. Dajalin, orang yang sering berdusta, ya. Yang mereka ini berusaha untuk apa? Yamahuna, yaitu berusaha untuk mentalbis, artinya apa? Menyamarkan, ya, menyamarkan dari masyarakat Mereka ini berusaha menyamarkan kondisi dia. Wahum a'da'u wal'iyadu billah. Tapi kata Syekh, pada hakikatnya orang ini adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha untuk mendakwahkan bahwa dia ini adalah wali-wali Allah. Tapi pada kenyataannya, ternyata kata Syekh, dia ini pendusta. Dia ini pembohong. Dan dia ini adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Fatajidu fi ba'dil biladil islamiyah unasan yamawahuna lil'amah yakuluna nahnu awliya, kata Syekh. Dan kita temukan di sebagian negeri-negeri kaum muslimin, ya, di Indonesia, di Mesir, di Yaman, ya, di tempat-tempat yang lainnya di negeri muslimin, kita melihat pemandangan yang seperti ini. Yaitu ada sekelompok manusia yang dia menyamarkan diri, ya, dia adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengatakan saya wali Allah, ya. Thumma yaf'alu minal ibadat zahirah ma yamuhu bihi alal amah, yang kemudian dia melakukan sebuah ibadah-ibadah yang sifatnya tampak pada manusia. Contohnya, misalkan pakai jubah, pakai sorban, pakai apa, tampak pada orang awam dia ini orang-orang yang saleh. Dia berpakaian-pakaian orang yang saleh. Itu. Tampak dia sebagai pakaian-pakaian orang yang saleh. Wa huwa min a'da'illah. Tapi dia sih sebetulnya hakikatnya ini merupakan musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinnahu yattakhudhu min hadhihi da'wa wasilah ila jam'il mal. Ya. Tapi dia menyalahgunakan, ya, dengan pakaian-pakaian tersebut, perbuatan-perbuatan yang sifatnya ibadah untuk apa? Jam'ul mal, mengumpulkan hartanya manusia. Ya, untuk mengumpulkan harta manusia. Wa ila ikramin naisi lahu, atau dia menginginkan apa? Menginginkan supaya orang-orang hormat kepada dia dengan pakaian tersebut. Ya, hormat kepada dia. Dan yang selainnya dari apa-apa yang menjadi talbis pada masyarakat. Ya, kata Syekh. Ini bahaya. Kata Syekh. Wa indana walillahilhamd. Dan sesungguhnya walhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dhabitun. Bayanallahu azza wa jalla. Sesungguhnya namanya awliya itu di sisi kita telah jelas. Telah Allah jelaskan di surat Yunus tadi. Walhamdulillah inilah pentingnya kaum muslimin. Dengan belajar, ya. Dengan belajar ini kita tahu namanya satu poin saja untuk mengetahui seseorang atau pihak tertentu dikatakan wali Allah apa tidak cukup dengan satu ayat, ya. Dia ini termasuk orang-orang yang bertakwa atau tidak, ukurannya ini, ya. Dengan kemudian kita semangat terus belajar agama, kan kita tahu ilmu berikutnya. Jadi sekali lagi, bahwa kewalian itu tidak dengan klaim, tidak dengan pengakuan. Apalagi yang sekarang mungkin pernah kita dengar, kewalian itu dengan surat, tazkiyah. Ya. Saya bersaksi bahwa dia ini wali Allah. Atau saya surati tazkiyah, dia seperti saya wali Allah, ya. Jadi nularkan kewaliannya kepada muridnya, ya, atau yang lainnya. Ini hal-hal yang seperti ini tidaklah didapati di agama kita ini. Wali Allah subhanahu wa ta'ala telah jelas ukurannya, kata Syekh. Orang-orang yang bertakwa. Hati-hati dengan orang-orang yang mengklaim. Ya, yang nampaknya. Ya, yang dia klaim bahwa dirinya wali Allah. Ternyata ada tujuan dan kepentingan pribadi di balik itu. Ya, tadi Syekh menciratkan. Jam ulama. Ngambil hartanya maksud untuk memperkaya dirinya. atau dia ingin mengangkat dirinya di hadapan manusia untuk mendapatkan kedudukan, mendudukan jabatan dan lain-lainnya. Naam, ini mungkin yang bisa kita ambil faedah pada hadis ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala, masih dalam pembahasan hadis yang pertama ini. Baik, kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.